Sarah, kowe kok saya suwe tambah ayu ta? Ah, mosok si Tamara ki lho. Aku golek-golek kebaya sing potongane kaya ngono kuwi kok ora tau nemu to. Kowe mesti tuku ning butik ya. Ora to ya. Iki tukune iki ning toko Parisa Jalan Solo. Ning kono ana kain kebaya, kain seragam sekolah, kain go gaun, jas, celana, wah macem-macem. Toko Parisa ning Jalan Solo. Toko sing kudu dijujuk kanggo kebutuhan sandang para sederek to yo. Wiwit taun 2008, Toko Parisa wis menehi layanan utama kanggo para pelanggan sedoyo. Toko Parisa menehi konsultasi tren mode paling anyar kanggo gayane para sederek sedoyo ning tiap kondangan.